Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala al-Bukhariyu rahimahullahu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Yaitu seseorang tidaklah bisa mengucapkan ucapan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa pula melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali setelah ia belajar, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang dengannya ia akan mengetahui ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dan dalilnya adalah dalil dari kalimat al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Azza wa Jalla semata. Dan mohon ampunlah akan dosa-dosamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan apa yang beliau jadikan judul bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Perhatikan ayat ini, mana yang menunjukkan al-ilmu? Yang menunjukkan al-ilmu adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Mana yang menunjukkan al-qawl wal-amal? Yang menunjukkan al-qawl wal-amal adalah wastaghfir li dhanbik. Mohon ampunlah akan dosa-dosamu, karena istighfar ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan, yaitu seseorang mengatakan astaghfirullah. Dengan perbuatan, yaitu seseorang meninggalkan dosa dan kemaksiatan dan melakukan amalan yang saleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, masih menukilkan ucapan al-imam al-Bukhari rahimahullah, maka Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sampai di sini selesai kita dari bagian pertama dari matan al-usul al-thalathah. Kita masuk ke dalam syarah. Syarhu Samahati Syekh Ibn Bazin rahimahullahu. Penjelasan Samahatu Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Qala Syarihu rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadihil masailu yajibu an yata'allamahal mu'minu wal mu'minatu sigaru wal kibaru. Permasalahan-permasalahan ini wajib bagi seorang mukmin dan mukminah yang kecil maupun yang besar untuk mempelajarinya. Al-ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Fa'ala al-insani an yata'allama wa yatabassara. Maka wajib bagi seseorang untuk belajar. Yata'allam, yatabassar, semakna. Hatta yakuna ala bayyinatin. Agar ia berada di atas penjelasan. Wa ya'rifa dinallahi alladhi khuliqa min ajlihi. Dan agar ia mengetahui agama Allah Azza wa Jalla yang ia diciptakan karenanya. Wa hadzal ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Dan ilmu ini yang dimaksud di sini adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Fahada awwalu syai'in. Maka inilah perkara yang pertama kali. An yatabassara al-'abdu man huwa rabbuhu. Seorang hamba mempelajari siapa Rabbnya. Faya'rifu anna Rabbahu al-Khaliqu alladhi khalaqahu wa razaqahu. Maka ia mengetahui bahwasanya Rabbnya adalah yang maha pencipta, yang menciptakannya dan memberikan rizki kepadanya. Wa asda ilaihi ni'ama, dan mengkaruniakan kepadanya berbagai macam kenikmatan. Wa khalaqa man qablahu wa yakhluqu man ba'dahu, dan menciptakan orang-orang yang sebelumnya, serta menciptakan orang-orang yang setelahnya. Huwa Rabbul Alamina, dialah Rabb semesta alam. Wa annahul ilahul haqqul ma'budu, dan dialah satu-satunya sesembahan yang hak yang diibadahi. Alladhi la yastahiqqul ibadata siwahu abadan. Yang tidak berhak untuk diibadahi yang selainnya selama-lamanya. Dengan penerjemahan yang lain, yang selainnya tidak berhak untuk diibadahi selama-lamanya. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus, wa la jinnun wa la insun wa la sanamun wa la ghairu dhalika. Tidak pula jin, tidak pula manusia, tidak pula patung, tidak pula yang selainnya. Yaitu mereka semua sama sekali tidak berhak untuk diibadahi sedikitpun. Balil ibadatu haqqun lillahi wahdahu. Bahkan ibadah merupakan hak Allah Azza wa Jalla semata. Fahuwa al-ma'budu bihaqqin subhanahu wa ta'ala. Maka dia Allah Azza wa Jalla adalah yang diibadahi dengan hak subhanahu wa ta'ala. Wahuwa al-mustahid bi an yu'bada, dan dialah semata yang berhak untuk diibadahi. Wa huwa rabbul alamin, dan dia Allah azza wa jalla merupakan rabb semesta alam. Wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haq subhanahu wa ta'ala. Dan ia Allah Azza wa Jal adalah Rabbmu, penciptamu dan sesembahanmu yang hak, subhanahu wa ta'ala. Fata'rifu hadihil mas'alat al-ula. Maka engkau mengetahui permasalahan yang pertama ini. وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. Yaitu engkau mengetahui Rabbmu, Nabimu dan agamamu dengan dalil-dalilnya. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان. Dalil-dalil yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bukan dengan akal semata, tidak pula dengan ucapan fulan, bal bil adillati minal ayati wal ahadithi. Bahkan engkau mengenal Allah, Nabi-Nya dan agamanya dengan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Wadhalika huwa dinul islami alladhi anta ma'murun biddukhuli fihi waliltizami bihi. Dan itulah dia agama Islam yang engkau diperintahkan untuk masuk ke dalamnya dan berpegang teguh dengannya. Wa huwa ibadatullahi alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Islam adalah peribadahan kepada Allah semata, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku semata. هذه العبادة هي الإسلام ibadah ini, itulah dia Islam. Wahiya ta'atullahi wa rasulihi, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Wal qiyamu bi amrillahi wa tarku maharimihi, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Hadhihi hiyal ibadatu allati khuliqan nasu li ajliha. Inilah dia ibadah yang manusia diciptakan untuknya. Wa amara Allahu bihan nasa fi qawlihi ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia dengannya, dengan ibadah tersebut. Di dalam firman-Nya yang artinya, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, yakni, yaitu maknanya, u'buduhu bita'ati awamirihi wajtinabi nawahihi. Yaitu beribadahlah hanya kepadanya semata dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa islamil wajhilahu, dan menundukkan wajah hanya kepadanya semata. Wa takhsisihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengkhususkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika, dan diantaranya, yaitu diantara ilmu yang sepantasnya dipelajari oleh seorang mukmin dan mukminah, adalah engkau mengetahui nabimu. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Makki. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Makki sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-Madani alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Madani alaihi salatu wassalam. Fata'rifa annahu nabiyyuka, maka engkau mengetahui bahwasanya beliau adalah nabimu. Wa anna Allah arsalahu ilaika bidinil haqqi yu'allimuka wa yurashiduka. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus beliau kepadamu dengan agama yang hak, mengajarimu dan membimbingmu. Fatu'mina bi'annahu rasulullahi haqqan. Maka engkau beriman bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Azza wa Jalla. Wa anna Allah arsalahu lil alamin jami'an min al jinni wal insi, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus beliau kepada segenap alam ini, baik dari kalangan jin maupun manusia. Wa anna al-wajiba ittiba'uhu was-sayru 'ala minhajihi, dan bahwasanya yang wajib adalah mengikuti beliau dan berjalan di atas jalan beliau. Wa sayati tafasilu hadha fil asli tsalitsi min hadhihi al-usul ats-tsalatsati. Dan akan datang perincian tentang hal ini, yaitu tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam landasan yang ketiga dari tiga landasan pokok ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.